Tuhanku, ku bukan ahli surga, tak sanggup pula berada dalam neraka. Berilah saya taubat dan ampunilah dosaku. Maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dosa-dosa yang besar atau yang kecil. Dosaku bagai bilangan pasir berterbangan. Wahai Tuhanku, ku bukan ahli surga, tak sanggup pula berada dalam neraka. Berilah saya yang punya kebesaran. Umurku berkurang tiap hari, sedang dosaku semakin bertambah. Betapakah saya harus menanggungnya? Wahai Tuhanku, hambamu yang durhaka telah datang kepadamu dengan mengaku dan bersungguh-sungguh memohon kepadamu. Apakah yang akan kami harapkan selain Engkau, ya Allah, ya Tuhanku? Terima kasih atas segala.